Konsultasi Syariah. Hukum menerima uang dari caleg. Pertanyaan: bagaimana hukum menerima uang untuk memilih salah satu caleg? Apakah uang tersebut halal atau haram? Terima kasih. Jawaban: Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Tujuan utama money politik menyebar uang ketika pemilu adalah membeli suara. Uang yang diberikan oleh caleg kepada masyarakat tujuannya menggiring mereka untuk mendukung mereka, tanpa memandang baik dan buruknya karakter mereka. Karena itu, bisa jadi uang ini diterima dalam rangka membela dan membenarkan kebatilan. Dan ini semakna dengan rishwah atau suap. Dalam ensiklopedia fikih dinyatakan, rishwah atau suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menyalahkan yang benar atau membenarkan yang salah. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Sementara Ibnu Abidin menjelaskan, rishwah atau suap adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada hakim atau yang lainnya agar memberi keputusan ia menguntungkan dirinya atau memaksanya untuk melakukan apa yang dia inginkan. Hasyiah Ibnu Abidin. Syekh Ibnu Baz dalam fatwanya menjelaskan keterangan Ibnu Abidin di atas. Dari apa yang disampaikan Ibnu Abidin, jelaslah bahwa suap bentuknya lebih umum, tidak hanya berupa harta atau jasa tertentu untuk mempengaruhi hakim agar memutuskan sesuai keinginannya. Sementara yang menjadi sasaran suap adalah semua orang yang diharapkan bisa membantu kepentingan penyuap, baik kepala pemerintahan maupun para pegawainya. Maksud Ibnu Abidin, agar memberi keputusan ia menguntungkan dirinya atau memaksanya untuk melakukan apa yang dia inginkan adalah mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan keinginan penyuap, baik dengan alasan yang benar maupun salah. Majmu' Fatawa Ibnu Baz. Untuk itulah, para ahli fikih kontemporer, terutama ulama Mesir, menyebut praktek money politik dengan istilah ar-rishwah al-intikhabiyah atau sogok pemilu. Dan mereka menegaskan bahwa praktek semacam ini termasuk tindakan haram dan melanggar aturan syariat. Demikian, Allahu A'lam.